sudah terlanjur jauh mencintai dan menyayangimu. Tapi mengapa dirinya selalu kau bandingkan dengan aku? Jujurlah, bila masih mencintanya, tak banyak yang ku punya, tak seperti dia. Tapi cinta yang ku punya lebih dari cinta.